ارحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di majlis ini kita pernah menyampaikan beberapa biografi orang-orang yang hidup di generasi terbaik umat ini. Barakallahu fikum. Maka kita orang-orang belakangan yang membutuhkan suri tauladan, yang membutuhkan figur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyanjung, telah memuji generasi terbaiknya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Imran bin Husain dan datang yang lainnya dari sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Di antara orang yang hidup pada generasi pertama yang terbaik dari umat Rasulullah SAW ini, yang telah kita menyampaikan, yang telah kita dengar biografi singkatnya, adalah enam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik termasuk salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sejak kecil, berumur 10 tahun, beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama 10 tahun pula beliau berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih berusia 20 tahun. Barakallahu fikum. Maka di antara yang didapatkan oleh Anas bin Malik dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang didapatkan. Barakallahu fikum. Allahumma adkhilhul jannah wa akfir malah wa auladah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam jannah, perbanyaklah anak keturunannya, dan perbanyaklah harta bendanya. Kemudian kata Anas bin Malik ketika masa dewasa, beliau mengatakan: faqad ra'aitu tsnataini wa arju ats-tsalits. sungguh aku telah melihat dua perkara dari isi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, dan aku berharap yang ketiga. Dua perkara tersebut, sungguh aku telah menguburkan anak keturunanku sebanyak 125 orang selain daripada cucuku. Terkabul doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Anas bin Malik memiliki keturunan yang banyak. Tentunya beliau juga adalah orang yang berumur panjang, sehingga disebutkan dalam biografinya beliau orang yang paling terakhir meninggal di negeri Basrah. Kemudian yang kedua, sungguh kebun kurmaku berbuah dalam setahun dua kali. Kemudian aku berharap yang ketiganya, yaitu doa Rasulullah SAW kepada beliau, ya Allah masukkanlah dia ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berikut ini barakallahu fikum. Ingin kita mendengar biografi daripada ibunya Anas bin Malik itu sendiri, yaitu Ummu Sulaim yang bernama Gumaisa bintu Milhan. Sebelumnya barakallahu fikum, kita perlu mengetahui bahwasanya orang-orang yang dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalan wa nisaan, sigaran wa kibaran, sungguh barakallahu fikum mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat banyak barakallahu fikum. Baik tuanya mereka yang mendapatkan bimbingan Rasulullah SAW langsung ini, baik mudanya, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, semuanya mereka mendapatkan enam status sahabat yang itu sangat besar dan tinggi di dalam Islam barakallahu fikum. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, yang bernama Gumaisa bintu Milhan radhiyallahu anha. Di antara biografinya, beliau adalah seorang da'iyah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'i, mengajak orang untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang-orang agar menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyerahan yang benar. Salah satu bukti barakallahu fikum, Ummu Sulaim adalah seorang da'iyah, seorang da'i, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Barakallahu fikum, buktinya dakwah yang beliau sampaikan kepada suami beliau sendiri, Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari yang bernama Zaid, beliau dahulunya adalah seorang Nasrani. Ketika barakallahu fikum ada harapan untuk meminang Ummu Sulaim setelah sepeninggal Malik di negeri Syam, karena suaminya yang Malik ini, ketika Ummu Sulaim masuk Islam, berbondong-bondong bersama kaumnya dari kalangan Ansar. Hal itu tidak menyenangkan suaminya, yang akhirnya suaminya berangkat ke negeri Syam dan meninggal di sana. Nah, setelah sepeninggal suami pertamanya Malik ini, tampillah Abu Talhah melamar daripada Ummu Sulaim ini. Namun dalam keadaan dia masih Nasrani, sehingga disebutkan barakallahu fikum oleh ahli hadis, ketika Abu Talhah datang ke Ummu Sulaim menawarkan dirinya untuk melamarnya, Dia mengatakan, "Ma mithluka yurad ya Aba Talha. Walakinnaka kafir rajulun kafir wa ana muslimah." Wahai Abu Talha, orang sepertimu ini tidak pantas ditolak lamarannya. Namun engkau adalah seorang lam kafir, sementara aku seorang muslimah. Karena tidak halal bagi seorang laki-laki kafir menikahi wanita muslimah. Seorang Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya, Hindu, Buddha, tidak halal menikah dengan seorang wanita muslimah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Abu Talha ini bukan hanya sekali datang kepada Ummu Sulaim, bahkan sampai 3 kali. Salah satu ucapan Ummu Sulaim kepada Abu Talha ketika melamarnya, meminangnya, "Engkau adalah seorang musyrik. Engkau adalah orang yang menyembah kepada patung yang dipahat oleh Bani Fulan." Nah, engkau adalah seorang yang musyrik. Engkau adalah seorang yang menyembah patung yang dipahat oleh Bani Fulan. Kalimat ini menancap pada hati nama Abu Talha. Naam. Namun tidak putus asa, barakallahu fikum. Tentunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali. Naam, kemudian akhirnya Naam Ummu Sulaim mengatakan, "Naam. Aku tawarkan kepadamu Islam dan aku tidak meminta mahar kepadamu selain itu." Barakallahu fikum. Kemudian Abu Talha menerima, mau masuk Islam dan dijadikan Islam sebagai mahar mas kawin daripada Ummu Sulaim. Sampai dikatakan bahwasanya tidak ada mahar di dunia ini mahar yang paling berkah kecuali maharnya Ummu Sulaim ini. Barakallahu fikum. Ini Nam Ummu Sulaim menginginkan saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya. Itulah hasil daripada pendidikan Rasulullah SAW. Itulah hasil Nam wanita yang dididik di atas sunnah Rasulullah SAW. Mengerti akidah yang benar, mengerti sunnah Rasulullah SAW. Yang sebenarnya mahar itu merupakan haknya dan harta benda yang dia boleh dia mengucapkan keinginannya, namun dia mengharapkan mahar yang lebih kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itulah Ummu Sulaim sebagai da'iyah, sebagai da'i, penyeru kepada orang lain untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bisa saja dia meminta mahar yang lainnya, harta benda. Karena Abu Talha, barakallahu fikum, orang yang kaya. Barakallahu fikum. Abu Talha punya kebun kurma yang sangat bagus di depan masjidnya Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW masuk ke kebun tersebut, dan di dalam kebunnya ada sumber air yang bagus, dan Rasulullah SAW pernah minum dari airnya. Bisa saja Nam Ummu Sulaim meminta hal yang demikian. Yang Abu Talha, barakallahu fikum, setelah Islamnya, ketika turun ayat dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Allah berfirman, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dari harta benda yang kalian cintai. Datang Abu Talha kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya mendengar Allah telah turunkan ayat ini kepadamu tadi malam. Maka saya, harta yang saya paling cintai inilah Bayroha, yang yaitu sebuah kebun kurma yang ada di depan masjid, yang di dalamnya ada air yang sangat bagus. Saya jadikan ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keimanan, kebagusan keimanan Abu Talha radhiyallahu anhu al-Ansari. Nah, setelah keislaman seperti itu, barakallahu fikum. Kesimpulannya, nah, Ummu Sulaim demikian ada seorang wanita da'iyah, da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Ummu Sulaim dijadikan contoh di dalam kesabarannya. Seorang wanita yang sangat sabar ketika mendapatkan musibah. Yang tentunya kita di zaman ini, dan kita membawahi anak dan istri, butuh suri tauladan dan butuh contoh. Bagaimana kesabaran yang harus dimiliki barakallahu fikum ketika mendapatkan musibah. Ummu Sulaim adalah contoh barakallahu fikum bagi istri-istri kita. Bagaimana kesabaran beliau ketika menerima musibah. Tidak goyah keimanannya. Tidak keluh kesah. Barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu putranya telah bercerita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Talha suaminya ini, suaminya Ummu Sulaim, punya anak dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Talha ikut keluar berperang bersama Rasulullah SAW, berjihad. Tatkala Abu Talha ini pulang, barakallahu fikum, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika menjawab pertanyaan bagaimana tentang anaknya yang ditinggalkan dalam keadaan sakit, kata Ummu Sulaim, huwa askanu makana, dia sekarang dalam keadaan yang paling tenang. Dia sekarang berada dalam keadaan yang paling tenang. Nah, dalam riwayat Muslim, barakallahu fikum, ketika jelas meninggal anaknya Abu Talha tadi, sementara Abu Talha belum datang, Ummu Sulaim barakallahu fikum berkeliling kepada keluarganya dengan mengatakan, kalau Abu Talha datang, jangan seorang pun di antara kalian menghabarkan tentang anaknya, kecuali aku yang akan menghabarkan kepadanya. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu. Naam. Ya. Kemudian datanglah Abu Talha. Ketika datang, barakallahu fikum, kata Anas bin Malik, faqarabat ilaihi al-asha, Ummu Sulaim menyuguhkan makan malamnya dulu. Naam. Fa'akala wa syariba, Abu Talha pun tenang, makan, minum, makan malam, asya. Nah, ya, tidak menghabarkan apa yang terjadi kepada dirinya dan kepada Abu Talha. Enam. Bahkan summa tasanna'at. Enam. Ya. Summa tasanna'at ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik. Bahkan beliau Ummu Sulaim tasannu, berhias diri dengan berhias yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Memakai enam perhiasan-perhiasan dia pakai. Yang dia tidak pernah berhias seperti itu. Pakai gelangnya, pakai kalungnya, pakai cincinnya, perhiasannya, baju yang bagus. Enam. Ya. Sampai Abu Talha, enam, ya, seorang suami, datang dari jauh. Naam, tertarik, terpikat dengan istrinya. Terjadilah sebagaimana keenam keadaan suami istri. dalam keadaan tenang, tidak punya pikiran enam yang ruwet, tidak terganggu pikirannya. Setelah demikian puas makan, minum, selesai segalanya, enam Ummu Sulaim berkata, barakallahu fikum, kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, afaraita, bagaimana pendapatmu wahai Abu Talha, jika ada satu kaum menitipkan barang titipan kepada satu penduduk, satu rumah, penghuni rumah, kemudian pada suatu saat dia datang, apakah si penghuni rumah yang dititipi tersebut boleh dia menahan titipan orang lain? Kata Abu Talha, la, tidak boleh. Maka kemudian kata Ummu Sulaim, fahtasib bibnak, harapkanlah pahala dari Allah tentang anakmu ini. Nah, artinya apa? Berharaplah engkau pahala dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anakmu telah meninggal. Dalam riwayat, waru sabiya, mereka telah menguburkan anakmu. Nah, ya. Faqadiba, intinya, nah, Abu Talha marah. Fantolaqo ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kata Abu Talha, engkau habarkan kepadaku setelah aku demikian. Nah, maka beliau berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kejadian apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Barakallahu fikum. Naam. Pelajaran yang perlu kita ambil buat istri-istri kita, barakallahu fikum. Demikianlah naam hasil naam ilmu yang didapat oleh naam Ummu Sulaim. Ilmu sunnah yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sedemikian rupa beramal, bermuamalah dengan suami. Menenangkan, menyejukkan suami. Dalam kondisi capek pulang dari safar. Tidak menampakkan kesedihan. Tidak menampakkan kegelisahan. Bahkan menampakkan kesenangan dan kebahagiaan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan suaminya, yang mana suaminya merupakan salah satu sebab masuknya dia istri ke dalam surga, barakallahu fikum. Itulah barakallahu fikum fadilah mengenal sunnah. Jadi oleh karena itu, bimbinglah istri-istri kita, anak-anak kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakidah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak? Ajarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi penyejuk mata kita. Bukankah kita senantiasa berdoa di dalam solat-solat kita? Bahkan di dalam salat dan di luar salat kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Betapa sering kita berdoa dengan ini. Nabi yang didoakan, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah Rabb kami, berilah kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata-mata kami. Anak istri yang menyejukkan mata, menyenangkan hati. Bukan istri yang menyusahkan hati. Bukan nam istri yang meresahkan hati. Bukan istri yang selalu membuat problem, barakallahu fikum. Naam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini salah satu untuk menjadikan istri kita menjadi orang-orang yang penyejuk hati kita, penyejuk mata kita. 6. Alimu sunnah. Alimu as-sunnah. Ajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Bacakan bagaimana biografi 6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan 6 tabiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacakan kepada mereka bagaimana orang-orang yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanitanya. Bagaimana sikap-sikap mereka kepada suami-suami mereka. Barakallahu fikum. Banyak daripada istri-istri para sahabat yang sungguh jadi percontohan dan menyejukkan mata di dalam berkhidmat kepada suami, membantu dan menolong suami, bersama-sama bekerja dengan suami. Banyak, barakallahu fikum. Kita mendengar putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Asma. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, istrinya Zubair bin Awam. Beliau sangat kuat dan gigih membantu suami, berkhidmat kepada suami, menyejukkan mata suami. Rela, barakallahu fikum, ta'laf farasa Zubair, memberi makan kudanya suami, kuda suami, kudanya Zubair. Tas-tas kilma, menyirami kebunnya. Watankulun nawa ala ra'siha, bahkan barakallahu fikum, memikul, memindahkan biji-biji kurma, bibit-bibit kurma di kepalanya. Itu yang sebenarnya, barakallahu fikum, wanita salihah berkhidmat kepada suaminya ketika ada kemampuan, barakallahu fikum. Demikian juga Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mengingat bagaimana ketika Fatimah mengeluh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari enam seringnya setiap hari menggiling gandum di Rauha, penggilingan untuk bikin tepung, bikin roti. Tangannya, barakallahu fikum, berbekas. Pada satu hari dia meminta khadim, meminta budak untuk jadi pembantunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dengan memberikan bimbingan yang lebih baik kepada Fatimah. Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma? Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua, Fatimah dan Ali, kepada apa yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Meminta pembantu. Naam. Idza waitukuma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmida 33 wa kabbir 34 fa huwa khairun lakuma mimma saltuma. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan, tunjukkan kepada kalian berdua kepada yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Apabila kalian berdua beranjak menuju tempat tidurmu, bertasbihlah kalian berdua sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 kali tasbih sebelum tidur. Wahmida 33. Bertahmidlah 33 kali juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak usah pakai tasbih. Baca alhamdulillah, baca subhanallah, enggak usah pakai biji tasbih. Cukup dengan tangan kanan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mengikat zikirnya dengan tangan kanannya. Nah. Jangan juga pakai batu, satu tasbih, subhanallah, pindah-pindah. Itu telah diingkari. 6. Di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari mengingkari orang-orang yang menghitung zikir dengan batu satu-satu gitu. 6. Rasulullah mengajarkan yang paling mudah dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW yaqibul adhkar biyamini. Rasulullah SAW mengikat zikirnya dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri, bukan dengan tasbih. Ini lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Jangan meremehkan, barakallahu fikum. 6. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kabbira, kata Rasulullah sallam, arba'an wa salim, dan bertakbirlah kalian berdua 34 kali sebelum tidur. Fa huwa khairun lakuma mimma salatuma, itu lebih baik daripada apa yang kalian minta berdua. Kata para ulama, zikir, nah, kita memelihara zikir dari zikir-zikir yang datang yang diajarkan Rasulullah SAW, itu akan memberikan keajaiban yang sangat luar biasa di dalam sehari-hari kita. Nah, barakallahu fikum, kekuatan yang ajaib. Seorang bersemangat di pagi harinya, seseorang yang giat dalam beraktivitas, barakallahu fikum, dengan fadilah zikir tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh Fatimah ini pembantu, itu pembantu itu ternyata lebih baik daripada zikir tadi 33 kali tasbih, tahmid, kemudian tahlil. Rasulullah yang menilai itu, bukan kita, bukan ulama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu, demikian. Bisa dicoba barakallahu fikum, naam, zikir sebelum tidur itu. Kemudian naam, zikir-zikir yang lainnya, nawafil-nawafil yang lain di malam hari. Seorang ketika barakallahu fikum bisa menegakkan naam ibadah di malam hari seperti qiyamul lail, bisa dirasakan bagaimana semangatnya dia di pagi hari beraktivitas. Barakallahu fikum. Naam. Nah, inilah diantaranya dalilnya tadi Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah dan Ali untuk naam bertasbih. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang mengenal sunnah Nabi, orang-orang yang belajar dan dididik oleh sunnah ini, demikian barakallahu fikum, sangat menyejukkan mata, menyenangkan hati, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, enam, jangan segan-segan berikan kesempatan kepada istri-istri kita untuk mengenal sunnah. Ajak barakallahu fikum untuk menimba ilmu. Ajak barakallahu fikum ke tempat-tempat ilmu yang di situ dididik, barakallahu fikum, diajarkan Al-Quran dan sunnah, sehingga kita berharap barakallahu fikum istri kita dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, bukan menjadi problem, bukan menjadi fitnah, bukan menjadi musuh. Karena sebagian istri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang menjadi musuh bagi kita. Nah, ya, demikian juga anak, ada yang menjadi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surat Al-Mumtahanah, barakallahu fikum. Nah, inna min azwajikum aduwwan lakum, sesungguhnya sebagian daripada istri-istri kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Barakallahu fikum. Ummu Sulaim, barakallahu fikum. Nah, demikian kesabarannya ketika ditimpa musibah yang paling besar, ditimpa dengan diambil nam salah seorang anaknya. Nah, meninggal dunia. Tapi barakallahu fikum, hal itu tidak menghalangi beliau untuk bisa menyenangkan suaminya, membahagiakan suaminya ketika datang dari perjalanan yang jauh, barakallahu fikum. Kemudian Ummu Sulaim juga adalah orang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Sangat semangat untuk mengetahui ilmu. Terbukti barakallahu fikum, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang kalau didengar oleh wanita-wanita malu mereka mendengarnya. Tetapi naam, Ummu Sulaim, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim tas'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sebelum bertanya, dengan kepandaiannya beliau memukadimahi pertanyaannya, inna Allah la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min guslin idahiyah talamat, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban mandi bagi seorang wanita jika dia mimpi basah? Pertanyaan ini kan didengar oleh wanita kan enggak enak. Sampai Aisyah mengatakan, "Ya Ummu Sulaim, fadhhatin nisa, taribat yaminuk." Begitu. Kata Aisyah mendengar ini, "Wahai Ummu Sulaim, engkau memalukan para wanita. Celaka engkau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal anti taribat yaminuk." Bahkan engkau wahai Aisyah yang celaka. Nam faldan tasil idaratil ma. Ia wajib dia mandi kalau dia melihat air. Melihat apa? Air di celananya, di pakaiannya basah. Nam atau bekas mani, barakallahu fikum. Nam. Ya. Demikian. Nam ya Ummu Sulaim. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab pertanyaan ini, barakallahu fikum, orang-orang setelahnya mengerti bahwasanya wanita pun bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki, dan kewajibannya kalau melihat air mandi sebagaimana mandinya laki-laki. Naam barakallahu fikum. An-nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Hukum yang berlaku buat laki-laki berlaku juga buat wanita. Naam, kecuali ada penghususan, barakallahu fikum. Ini bertanya, semangat bertanya, barakallahu fikum. Demikian pula wanita di zaman sekarang. Jangan tenang dan tentram dengan ketidaktahuannya tentang agama. Lebih-lebih perkara akidah, perkara yang inti di dalam keislaman seseorang. Jangan-jangan sampai akidahnya rusak, menyeleweng, jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak mengetahui. Anaknya sakit, anaknya sakit-sakitan, anaknya kurus terus. Dia datang kepada orang pintar, kemudian diberikan oleh-oleh orang-orang pintar tersebut benang, kemudian dikalungkan di lehernya. Nah, beralasan bahwasanya benang ini adalah sebagai penjaga dan penolak bala untuk menolak dari penyakit ain. Keliru, barakallahu fikum, para wanita yang melaksanakan seperti ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki di tangannya memakai gelang dari tembaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhih?" Qala minal wahina. Qala inziha. Naam. Fa innaha la taziluka ila wahnan. Walau mutta wa alaika ma aflahta abadan. Kata Rasulullah, ketika ada seorang laki-laki memakai gelang di tangannya, lingkaran di tangannya, min super, nanti logam. Ditanya Rasulullah, apa ini? Kata orang terus, ini adalah wahinah minal wahinah. Ini adalah sesuatu yang menolak penyakit wahinah. Penyakit yang bisa melemahkan badan. Sebagian badan atau keseluruhnya. Dia pakai itu di tangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inziha, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena itu tidak akan menambah kepadamu kecuali engkau makin lemah. Walau mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kalau engkau meninggal sementara itu masih ada di tanganmu, engkau tidak akan selamat, tidak akan bahagia selama-lamanya. Siapa yang dikatakan itu? Ini sahabat. Yang keutamanya sahabat bagaimana? Tetapi kalau ada kesyirikan, tidak akan selamat, bahagia, tidak akan bahagia selama-lamanya. Barakallahu fikum. Demikian juga para ibu, para wanita. Jangan sampai, jangan kita tenang ketika melihat mawa istri kita tidak mengenal sunnah, tidak mengenal akidah, tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar ilmu. Barakallahu fikum. Kita adalah orang yang tanggung akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga ya wanita ini, Ummu Sulaim Ghumaisa bintu Milham, yang biografinya sedikit kita sampaikan di malam hari ini, menjadi dorongan buat kita sekalian. Semangat, mari kita semangat, mari kita ajarkan anak dan istri kita, mari kita barakallahu fikum bawa ke tempat-tempat taklim yang diajarkan di sana Al-Quran dan Sunnah, yang kita berharap semuanya agar mereka, istri dan anak kita, menjadi penyejuk mata kita semuanya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.